Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته وسار بنهجه إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita semuanya mengetahui di antara prinsip ahlu sunnah wal jamaah yaitu berpegang teguh dengan syariat, berpegang teguh dengan aturan Allah azza wa jal, dan berpegang teguh dengan al-jamaah, yaitu tetap bersama dengan pemerintah. Dua pokok dan dasar yang menjadi pegangan erat ahlu sunnah ini, sesuatu yang sudah kita pahami bersama, sesuatu yang sudah kita ketahui dalil-dalilnya, di antaranya apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103. Allah taala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah taala mengatakan, memerintahkan, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian itu terpecah belah. Kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan agama Allah, sehingga semua yang kita lakukan mengikuti bimbingan dari syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan mengikuti hawa nafsu kita, bukan kemudian berdasarkan hasil olah pikir kita. Enggak. Tapi semua kita lihat bagaimana syariat memberikan bimbingan kepada kita. Demikian pula kita berusaha untuk mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Ciri ahlu sunnah adalah bersama dengan pemerintah. Nah, maka terkait dengan menyikapi wabah yang terjadi di zaman kita ini sekarang yang sedang menimpa kita, maka ahlu sunnah pun demikian. Ahlu sunnah tidaklah melakukan aktivitas kegiatannya itu berdasarkan hawa nafsunya ataupun mengikuti hasil pemikiran. Di sana mungkin muncul beberapa pemikiran yang bermacam-macam terkait dengan menyikapi wabah ini. Terkhusus terkait dengan kegiatan ibadah di rumah. Kait dengan kegiatan ibadah di rumah. Di antara manusia ada yang mengatakan ngodene bae tetap jalan, solate kok ya ora gelem nang masjid. Nah, kalau keluar rumah untuk cari makan, untuk cari bekerja, kok ya keluar rumah. Tetapi kalau masalah sholat, kok malah sholatnya nang omah. Nah ini. Menggunakan akal pemikirannya. Tidak kemudian bagaimana syariat itu memberikan bimbingan. Nah. Jadi bukanlah sesuatu yang menyelisih syariat ketika di zaman wabah itu seseorang itu melakukan kegiatan ibadahnya di rumah. Nah, terlebih lagi sebagaimana tadi kita sebutkan, ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan, yang telah diperintahkan oleh pemerintah. Pemerintah memerintahkan kepada seluruh warganya untuk melakukan aktivitas ibadah di rumah masing-masing. Nah, maka pertama ini tidaklah menyelisih syariat. Yang kedua, ini merupakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana tadi, kita diperintahkan untuk taat kepada pemerintah selama itu tidak melanggar syariat. Di antara contoh, sekedar untuk sebagai mukaddimah, mengingat sebenarnya ini perkara yang tentunya dibahas oleh asatidzah kita, bagaimana kejadian-kejadian wabah yang sebelum kita ini ya sudah sekian banyak menimpa. Di antara contohnya yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau, di antaranya di dalam tarikh beliau, ketika beliau menyebutkan wabah yang terjadi di daerah Andalus Spanyol dan sekitarnya, yaitu yang terjadi pada tahun 448 Hijriah. Beliau menyebutkan wa fiha kanal qahtul azim bil Andalus wal waba. Yaitu pada tahun tersebut terjadi kemarau yang berkepanjangan dan juga wabah terjadi di daerah Andalus. Beliau mengatakan wa matal khalqu di Isbilia. Sekian banyak manusia meninggal di daerah Isbilia. Kemudian beliau mengatakan bi haitsu annal masajida baqiyat mughlaqah ma laha man yusalli biha. Beliau mengatakan di mana masjid-masjid itu tertutup, tidak ada satupun orang yang sholat di masjid-masjid tersebut. Ini wabah yang terjadi di Andalus pada tahun 448. Nah, jadi sesuatu yang baru. Ketika terjadi wabah dan memang mengharuskan masyarakat itu tinggal di rumah, ya, maka itu sesuatu yang memang hendaknya kita lakukan. Bahkan diceritakan sebutkan oleh para ulama, diriwayatkan di zaman sahabat, yaitu ketika terjadi wabah di Amwas, yang ketika itu para sahabat masih cukup banyak. Nah, terlebih lagi para ulama di zaman tabi'in, sahabat yang mulia Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, pun demikian beliau berpandangan untuk agar manusia itu menyendiri di tempatnya masing-masing. Nah, maka melakukan ibadah di rumah di saat wabah itu bukan sesuatu yang melanggar syariat. Sudah dicontohkan, bahkan ini sudah terjadi di zaman sahabat. Juga seperti yang diceritakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala ketika terjadi wabah di Andalus. Nah, ketika ibadah yang kesehariannya sholat lima waktu, sholat Jumat, dan yang lainnya itu dilakukan di rumah, maafkan ya, sholat Jumat tentunya tidak di rumah. Intinya sholat ibadah itu dilakukan di rumah, tidak dilakukan di masjid. Terlebih lagi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya, yang terkait dengan menghindari perkumpulan yang seperti juga yang diarahkan oleh pemerintah kita, yaitu terkait dengan belajar. Pemerintah kita sudah menetapkan agar belajar itu dilakukan di rumah masing-masing, meliburkan seluruh sekolah yang ada ini. Nah, maka kita yes, ahlus sunnah pun demikian mengikuti arahan pemerintah ini. Nah, sehingga pondok-pondok kita, sekolah-sekolah kita pun kita liburkan, terkhusus yang memang sifatnya itu pulang pergi. Tingkatan MI, tingkatan TA. Nah, kita tetapkan untuk tetap belajar tetapi di rumah masing-masing. Nah, maka tarbiyah di kala wabah itu di rumah. Nah, maka kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, apa yang telah kita lakukan ini bukan sekedar mengikuti hawa nafsu, tetapi justru itulah bimbingan syariat. Syariat membimbing kita untuk mengikuti arahan pemerintah dalam masalah-masalah seperti ini. Nah, dan ternyata arahan pemerintah juga tidak menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita harus taat kepada mereka. Tayyib. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita semuanya mengetahui bahwasanya tarbiyah pendidikan putra-putri kita, mas'uliyahnya itu adalah berada di tangan kedua orang tua. Tanggung jawab daripada tarbiyah itu asalnya adalah pada orang tua. Ini sesuatu yang sudah kita pahami, jika kita ketahui. Sehingga ketika di saat seperti ini, anak-anak tidak memungkinkan untuk belajar di sekolah. Tidak mungkin belajar di sekolah. Nah, sekolah sudah diliburkan. Pondok-pondok diliburkan. Sehingga mau tidak mau mereka harus tetap belajar di rumah. Bukan berarti ketika di rumah mereka tidak belajar. Wah, liburan dawa. Liburan panjang. Tidak. Ini adalah waktu belajar tetapi belajar di rumah karena kondisi. Nah, maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Sedikit mengingatkan tentang tanggung jawab ini, sesuatu yang sebenarnya sudah kita ketahui, tetapi mimbadil mudhakarah, muraja'ah, ya, untuk saling mengingatkan, karena ya, memberikan peringatan itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang beriman. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kata Allah. Dan berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, ini adalah asal. Ini adalah dasar terkait dengan tarbiyah itu mas'uliyah kedua orang tua. Tarbiyah itu adalah tanggung jawab kedua orang tua. Di mana di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua agar menjaga diri kita masing-masing, kemudian menjaga keluarga kita, anak-anak kita, putra-putri kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diriwayatkan dari para salaf terkait dengan makna ini, seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan allimuhum wa adibuhum, ajarilah mereka dan didiklah mereka. Nah, makna qu anfusakum wa ahlikum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Menjaga diri kalian, menjaga keluarga dari api neraka, maksudnya adalah allimuhum wa adibuhum, ajari mereka ilmu dan didiklah mereka dengan adab-adab yang baik. Pendidikan, tarbiyah. Ini menunjukkan bahwasanya pendidikan itu adalah mas'uliyah, tanggung jawab orang tua. Demikian juga Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, mananya muruhum bita'atillah wa'allimuhumul khair. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, perintahkanlah mereka, yaitu keluarga kalian. Nah, apa yang diperintahkan kepada mereka? Bita'atillah, untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diajarkan kepada mereka apa saja yang diperintahkan oleh Allah untuk supaya dikerjakan. Mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'allimuhumul khair, dan ajarkanlah kepada mereka kebaikan-kebaikan. Nah, maka ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah dasar bahwasanya pendidikan anak-anak kita itu merupakan tanggung jawab kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dari dua sisi, dari dua arah. Dari kedua arah semuanya diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik dari arah orang tua terkait dengan anaknya. Demikian juga Allah memerintahkan anak terkait dengan orang tuanya. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْإِلْمِ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَسْأَلُ الْوَالِدَ عَنْ وَلَدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ الْوَلَدَ عَنْ وَالِدِهِ. Nah, sebagian ulama mengatakan, ini perkataan Ibnu Qayyim, sebagian ulama terdahulu mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan menanyakan nah, kepada kepada orang tua. Allah akan bertanya kepada orang tua terkait dengan tanggung jawab dia kepada anaknya sebelum si anak itu ditanya, sebelum si anak ditanya tentang bagaimana sikap dia kepada orang tuanya. Intinya dua-duanya ditanya. Semuanya ditanya karena semuanya diberi tugas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tua diberi tugas oleh Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan bagaimana mendidik anaknya. Si anak pun mendapatkan tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana bersikap dengan baik kepada kedua orang tua. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang menunjukkan tentang perintah Allah pada kedua arah ini, beliau mengatakan, فَإِنَّهُ كَمَا أَنَّ لِلْأَبِّ عَلَى ابْنِهِ حَقًّا فَلِلْإِبْنِ عَلَى أَبِي حَقًّا. Sebagaimana orang tua itu memiliki hak yang harus ditunaikan oleh anaknya, maka anak pun memiliki hak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya. Nah, di antara yang menunjukkan kedua hak ini, hak anak dan juga hak orang tua. Hak anak seperti ayat yang tadi kita baca dalam surat At-Tahrim 103 tadi, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, hak anak terhadap orang tua yang harus ditunaikan oleh orang tua, yaitu tadi, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Adapun hak orang tua yang harus ditunaikan oleh anak, diantaranya dalam banyak ayat, diantaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan ya, kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka di sini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, mewajibkan baik kepada orang tua maupun kepada anak. Orang tua mendapatkan tugas untuk mentarbiah anaknya, dan anak mendapatkan perintah tugas dari Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian beliau mengatakan, Al-Imam Ibnu Qayyim, "Faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'u wa tarakahu suda faqad asaa'a ilaihi ghayat al-isaa'." Kata beliau rahimahullah, maka siapa saja yang dia itu menelantarkan, tidak memperdulikan terkait dengan mengajar anaknya, itu tidak mengajar anaknya dengan perkara yang bermanfaat, ya, membiarkan dia terlantar, tidak diperhatikan, tidak dididik dengan baik, maka kata beliau, faqad asaa ilaihi ghayatal isaa, maka sungguh dia telah melakukan keburukan yang paling buruk kepada si anak. Perbuatan terburuk yang dilakukan oleh orang tua kepada anak yaitu meninggalkan tarbiyah. Tidak mentarbiyah, tidak mendidik mereka dengan tarbiyah yang baik. Maka ini merupakan perbuatan yang paling buruk pada anak. Kadangkala orang tua menganggap bahwasanya bentuk kasih sayangnya dia kepada si anak adalah mengikuti kemauan anak, yang sebenarnya itu adalah sesuatu yang melanggar syariat atau yang menjauhi syariat. Atau justru malah si orang tua ini cenderung mengarahkan anaknya untuk jauh kepada agama. Ya bagaimana tidak jauh kepada agama? Ketika dia, si anak maksudnya, itu diarahkan untuk menghabiskan waktunya mempelajari ilmu-ilmu dunia. Ketika waktunya si anak, waktunya itu habis untuk mempelajari ilmu dunia, akhirnya apa? Waktu dia, tenaga dia untuk belajar agama sudah tidak ada, sudah capek. Untuk diajak untuk ngaji, belajar baca Al-Quran, apa maning mendatangi majelis ta'lim, sudah berat. Nah, maka ini adalah pendidikan yang tidak baik dari orang tua ketika membebani anak pada pendidikan-pendidikan duniawi yang terlalu besar. Nah, dan menyepelekan pendidikan agama. Mereka menganggap ini adalah perbuatan baik untuk kebahagiaan anak, tapi kebahagiaan di dunia, tidak memperhatikan bagaimana kebahagiaan akhirat si anak. Maka kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, siapa yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya, faqad asaa ilaihi ghayatal isaa. Maka sungguh orang tua tersebut telah melakukan kejelekan kepada anak, itu puncak daripada kejelekan, kejelekan yang paling jelek. Nah, yang telah dilakukan kepada si anak. Kemudian beliau mengatakan, Al-Imam Al-Qayyim mengatakan, waksarul awladi innama ja'a fasaduhum min kibalil aba wa ihmalihim lahu. Dan kebanyakan anak-anak, nah, kerusakan mereka itu, kebanyakan kerusakan yang muncul dari anak-anak, dari para pemuda, itu disebabkan dari kesalahan dari orang tua. Disebabkan karena ihmalihim lahum. Disebabkan karena mereka orang tua itu telah menelantarkan si anak. Menelantarkan maksudnya apa? Tidak mendidik mereka dengan pendidikan yang baik, yaitu pendidikan Islami. Nah, kata beliau, kebanyakan kerusakan yang terjadi pada anak itu disebabkan karena ini. Maka kalau kita ingin memperbaiki memperbaiki generasi muda, memperbaiki anak-anak dan generasi muda, maka dengan mendidik mereka dengan pendidikan yang baik. Mengajak orang tua untuk memberikan perhatian yang penuh kepada pendidikan anaknya, terkhusus pendidikan terkait dengan masalah agama. Kalau ingin memperbaiki generasi kaum muslimin di masa yang akan datang. Nah, wa tark ta'limihim faraidaddin wa sunanihi, disebabkan karena mereka orang tua itu, mengapa terjadi kerusakan pada anak? Disebabkan karena mereka orang tua itu meninggalkan, tidak mau mengajarkan kewajiban-kewajiban agama, apalagi sunnah-sunnahnya. Tidak diajarkan. Fadauhum sigaran. Maka mereka menelantarkan anak-anak tersebut di masa kecil, falam yang fa'u bi anfusihim, maka anak-anak tadi tidak bisa mendatangkan manfaat untuk diri-diri mereka sendiri. Walam yang fa'u aba'ahum kibaran, ketika anak-anak itu sudah besar, mereka tidak bisa mendatangkan perkara yang bermanfaat untuk diri mereka sendiri, terlebih lagi mendatangkan manfaat untuk orang tua mereka. Bagaimana mendatangkan manfaat untuk orang tuanya? Ya. Lawang anaknya tidak pernah dididik dengan pendidikan yang baik, sehingga ketika dewasa, mereka sibuk dengan pekerjaannya sendiri, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan kantornya. Ketika orang tuanya sendirian, ketika orang tuanya kesepian, apalagi ketika orang tuanya sakit, kadang yang nemeni adalah pembantunya, kadang yang nemeni adalah tetangganya. Anaknya kemana? Anaknya ternyata jauh di negeri seberang. Ternyata anaknya jauh merantau, bekerja, mengejar karirnya. Kenapa demikian? Disebabkan karena kesalahan mereka sendiri ketika anak-anak itu masih kecil, tidak mendidik anak-anak tersebut dengan pendidikan yang baik. Sehingga ketika dewasa mereka tidak peduli dengan kedua orang tua. Ala kulli hal, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sekedar mengingatkan bahwasanya pendidikan anak-anak kita ini merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Maka ketika terjadi wabah ini, di antara hikmahnya, Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengingatkan kepada kita. Di antara hikmahnya, mengingatkan kepada kita, orang masing-masing orang tua, tentang tugas kita kepada anak-anak kita. Yaitu tugas kita mendidik anak-anak kita. Kalau selama ini kita merasa cukup dengan pendidikan yang didapatkan anak-anak kita di sekolah, sehingga ketika pulang di rumah ya jur-juran, pulang ke rumah ya dolanan, pulangnya kalau makan, kalau tidur. Nah, nanti pagi-pagi sudah siap-siap sekolah, berangkat sekolah, pulang sekolah main. Nanti pulangnya kalau makan dan tidur, orang tua tidak ada perhatian. Nah, maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala menegur kita dengan mendatangkan wabah ini, diantaranya adalah mengingatkan tugas kita sebagai orang tua terkait dengan hak anak-anak kita. Yaitu kita memberikan perhatian pendidikan kepada anak-anak kita. Kalau di masa wabah ini kita tidak memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak kita, terus ngajari sopo? Tidak ada sekolah lagi, mereka tidak masuk sekolah. Nah, kalau mereka dibiarkan tidak diajari, terus yang ngajari siapa kalau kita tidak mengajari mereka? Maka ini teguran. Allah mengingatkan kepada kita tentang tugas kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita, yaitu mendidik dan mentarbiyahnya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita di masa wabah ini dididik, ditempa, dipaksa untuk mendidik anak-anak kita. Maka jangan sampai pendidikan ya atau hikmah yang kita dapatkan di masa wabah ini, kemudian ketika nanti Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat wabah ini, semoga Allah segera mengangkat wabah ini, jangan sampai kita melupakan hikmah ini. Ketika wabah selesai terus sudah jur-juran maning, ora peduli karo anake maning. Jangan sampai. Nah, ketika kita sudah berusaha mendidik anak-anak kita di rumah, di masa wabah ini kita lanjutkan. Walaupun wabah ini nanti sudah selesai, anak-anak sudah masuk sekolah lagi, mari kita lanjutkan pendidikan anak-anak kita ini di rumah. Ketika mereka pulang dari sekolah, kita sempatkan waktu kita, tenaga kita untuk memberikan perhatian kepada anak kita terkait dengan pendidikan dan tarbiyah mereka. Ini kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat diri saya pribadi dan pendengar semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa sabar, tabah menghadapi musibah dan wabah ini, memberikan taufik kepada kita untuk tetap bersikap yang benar di dalam menyikapi wabah ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.